memilihmu. Tak ada niat tuh berhenti apapun yang terjadi. Segalanya pasti mungkin sejak bersamamu. Sejak mencintaimu tak ada yang tak bisa. Akan selalu kuusahakan demi bersamamu. Bagian harimu ku jalani semua denganmu, dengan hati yang selalu rindu. Segalanya pasti mungkin sejak bersamamu. Sejak mencintaimu tak ada yang tak bisa. Akan selalu kuusahakan demi bersamamu. Sejak bersamamu, sejak mencintaimu tak ada yang tak bisa. Akan selalu kuusahakan segalanya pasti mungkin sejak bersamamu. Sejak mencintaimu tak ada yang tak bisa. Akan selalu kuusahakan segalanya pasti mungkin sejak bersamamu. Sejak mencintaimu tak ada yang tak bisa. Akan selalu kuusahakan demi bersamamu. Demi bersamamu. Oh, demi bersamamu.